dan peribadahan kecuali hanya Dia. Ini adalah pengkhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Al-uluhiyah atau penyembahan peribadatan hanya untuk Allah, khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah. Itu makna Allah. Jadi kalau kita sebutkan Allah, maknanya itu. Zat yang mempunyai uluhiyah. Zat yang mempunyai ubudiyah. Artinya zat yang sesembahan dan ibadah hanya untuknya, khusus untuknya. Fa uluhiyatu ghairihi wa ibadatu ghairihi batilah. Kemudian penulis mengatakan di sini, dan bahwasanya tidak ada yang berhak bercitra ketuhanan dan peribadatan kecuali hanya Dia, dipertuhankannya selainnya dan peribadahan kepada selainnya adalah batil. Apabila ada di dalam peribadatan diberikan kepada selain Allah, di dalam sesembahan diberikan kepada selain Allah, maka ini batil. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu karena Allah adalah Al-Haqq. Artinya Allah adalah Al-Haqq, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Dan bahwasanya selain Allah yang disembah, huwal batil, dialah yang batil. Nah, ini ayat apa yang, ini dalil dari apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala, makna Allah adalah Zatul uluhiyah, yang mempunyai sesembahan. Artinya semua sembahan-sembahan ditujukan hanya kepada Allah. Wal ubudiyah, dan semua ibadah-ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Ini makna Allah. Dan tidak ada yang mempunyai sesembahan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kalimat yang berbunyi tidak ada, kemudian setelah itu kecuali, itu menunjukkan kepada pengkhususan. Menunjukkan kepada pengkhususan. Kemudian penulis mengatakan, sebelumnya, kenapa penulis kemudian gaya tafsirnya seperti ini? Yaitu menjelaskan satu-satu dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertemuan sebelumnya, di pendahuluan ayat kursi, kita dapati bahwa salah satu keutamaan ayat kursi, kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung, karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Husna artinya maha baik, ulia artinya yang maha tinggi. Makanya penulis sekarang menjelaskan satu-satu dari sifat, dari nama-nama tersebut. Kemudian penulis mengatakan, wa annahu al-hayy alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilah minas sam'i wal basari wal qudrati wal iradati wa ghairiha minas sifatiz dzatiyyati. Dan bahwasanya Dia adalah Al-Hayy, yang maha hidup kekal, yang memiliki seluruh makna-makna kehidupan yang sempurna, berupa pendengaran, penglihatan, kemampuan, kehendak, dan sebagainya, dari sifat-sifat fisik. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat fisik. Apa maksudnya? Ketika Allah mempunyai nama Al-Hayy, dan berarti Allah mempunyai sifat, yaitu mempunyai kehidupan. Namanya Al-Hayy, sifatnya Allah mempunyai kehidupan. yang namanya yang hidup itu pasti bisa mendengar, pasti bisa melihat, pasti bisa mengetahui, mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, dan sifat-sifat dzatiyah lainnya. Saya kurang sek dari saya katakan sifat-sifat fisik, lebih baik dikatakan sifat-sifat dzatiyah lainnya, sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat al-hayy, yang maha hidup. Dan yang maha hidup itu mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan, dan sebagainya dari sifat-sifat zatnya Allah yang maha hidup. Ini maksud daripada al-hayy. Kemudian penulis mengatakan, kama anna al-qayyuma tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al, li'annahu al-qayyum alladhi qama bi nafsihi wastaghna 'an jami'i makhluqatihi wa qama bi jami'i al-mawjudati fa awjadaha wa abqaaha wa amaddaha bi jami'i ma tahtaju ilayhi fi wujudiha wa baqa'iha. Artinya, kama anna al-qayyum, sebagaimana juga dia al-qayyum, artinya terus menerus mengurus makhluknya. Nah, ini makna al-qayyum, terus menerus mengurus makhluknya. Itu adalah terjemahan dari sifat al-qayyum. Kalau saya boleh rubah terjemahannya, al-qayyum di sini bukan terus-menerus mengurus makhluknya, tetapi al-qayyum di sini adalah yang maha berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan apapun, maha berdiri sendiri. Penulis kemudian mengatakan di sini, tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al. Termasuk di dalamnya segala macam sifat, segala macam bentuk sifat-sifat perbuatan. Segala macam bentuk sifat-sifat perbuatan. Apa maksudnya? Ketika kita mengetahui Allah mempunyai nama Al-Qayyum, maka masuk ke dalam sifat nama ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalamnya sifat-sifat perbuatan. Tadkhulu fihi alladzi lahu jami'u tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al. Ketika Allah mengatakan Al-Qayyum, atau Allah mempunyai nama Al-Qayyum, Allah mempunyai sifat berarti Al-Qayyumiyah, yang berarti masuk seluruh sifat-sifat perbuatan. Sifat-sifat perbuatan itu bagaimana? Sifat-sifat perbuatan itu yang sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat zat, turun, naik, kemudian berbicara. Ini sifat-sifat perbuatan. Murka, memberikan rezeki, menurunkan hujan, itu sifat-sifat perbuatan yang dimiliki oleh Allah. Masuk ke dalamnya semua sifat itu pada kata, pada nama Al-Qayyum. Semua perbuatan Allah masuk ke dalamnya pada nama Al-Qayyum. Semua perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit, memberikan penyakit, melepaskan masalah, memberikan masalah, memberikan manfaat ataupun menahan mudarat. Itu semua masuk ke dalam sifat, ke dalam nama Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kemudian penulis mengatakan, li'annahu al-qayyum, karena dia terus-menerus mengurus makhluknya. Ini kan keliru terjemahannya. Ya. Yang benar, karena dia Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Ya. Yang benar itu yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena di sini disebutkan karena dia yang berdiri sendiri. Alladzi qama bi nafsihi, yang berdiri sendiri. Wastaghna an jami' makhluqatihi, dan tidak membutuhkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Lihat. Nah, di sini yang wallahu alam yang paling benar adalah Al-Qayyum berdiri sendiri, bukan seperti diterjemahkan. Ya, terjemahan kan terus-menerus. Karena dia yang berdiri sendiri. Wastaghna an jami'i makhluqatihi, dan tidak butuh kepada bantuan seluruh makhluk-makhluknya. Ya, kan cocok. Kalau terus-menerus mengurus dirinya atau mengurus makhluknya, ini tidak cocok. Yang benar adalah karena dia yang maha berdiri sendiri dan tidak butuh kepada bantuan seluruh makhluk-makhluknya. Cocok enggak berdiri sendiri? Cocok. Makanya rubah itu terjemahannya. Wa qama bi jami'i al-mawjudat, dan Allah mengurus segala makhluk. Nah, ini baru pas. Qama bi jami'il mawjudat, Allah mengurus segala makhluk. Fa aujadaha wa abqaha, di mana dia menciptakan mereka, menetapkannya. Ini yang menciptakan seluruhnya adalah Allah. Dan setelah diciptakan, ditetapkan, yang melakukan itu hanya Allah. Allah tidak butuh yang lain. Hanya Allah. Kemudian, wa amaddaha, dan memberikan segala kebutuhan mereka, bi jami'i ma tahtajuna ilaih, segala kebutuhan mereka, fi wujudiha wa baqaiha, dalam mempertahankan keberadaan dan kelanggengan mereka. Jadi di sini ada tiga. Membuat mereka ada. Yang kedua, menetapkan keberadaan mereka setelah ada. Yang ketiga, membuat sarana-sarana agar mereka tetap ada. Itu makhluk. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia misalnya. Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah tetapkan kita sampai dewasa. Kemudian selama hidup tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sarana-sarana yang dengan sarana tersebut menunjang keberadaan kita, ketetapan kita di dunia ini sampai hari kiamat kelak. Ada bumi, ada air, ada matahari, ada tumbuhan, ada hal-hal yang lain yang dengannya manusia itu bisa tetap ada. Kan di sini tiga hal. Jadi Al-Qayyum itu indahnya kalau dipahami adalah Allah yang maha berdiri sendiri untuk mengatur seluruh yang ada. Dan pengaturan Allah dari tiga sisi. Yang pertama, apa tadi? Menciptakan. Yang kedua, menetapkan. Yang ketiga, membuat sarana agar tetap, agar langgeng. Nah, itu makna Al-Qayyum. Ya, makna Al-Qayyum. Kemudian penulis mengatakan, wa min kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, dan di antara kesempurnaan hidup dan kepengurusannya, ya, keberdiriannya sendiri, annahu la ta'khudhuhu sinatun ay nu'as, bahwa dia tidak mengantuk, maksudnya tidak ingin tidur. Kata ngantuk adalah muqaddimah dari tidur, pendahuluan dari tidur. Obat ngantuk cuma satu, tidur. Karena dia pendahuluan dari tidur. Ya. Ini kelaziman dari qayyumiyatih, dari Allah Al-Qayyum. Bahwa Allah tidak diambil tidak ada dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala sifat ngantuk. Kenapa? Karena Allah Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang mengurus alam semesta sendirian. Kalau ngantuk, maka ini sifat tercela dan mengurangi sifat Al-Qayyum tersebut. Karena Al-Qayyum tadi Allah yang mengurus sendiri makhluk-makhluknya. Mengurus sendiri makhluk-makhluknya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wala naum li'anna sanata wan nauma innama ya'ridani lil makhluk. Dan tidak tidur karena ngantuk. Tidur hanya muncul pada makhluk yang diselubungi oleh kelemahan. Ini kurang terjemahannya. Ngantuk dan tidur hanya muncul pada makhluk yang diselubungi kelemahan. Ngantuk dan tidur. Karena disebutkan di sini, li'anna sinata wan nauma, karena ngantuk dan tidur. Hanya muncul, tidak muncul. Karena ngantuk dan tidur hanya muncul pada makhluk yang diselubungi oleh kelemahan. Alladhi ya'tarihi dha'f wal'ajz, serta kekurangan. Walin hilal, dan tidak muncul pada zat yang memiliki keagungan. Wala ya'ridhan lidhil 'azamah wal kibriya, dan kemuliaan. Wal jalal, dan keagungan, kesombongan dan kemuliaan. Wa akhbara annahu malik jami'u ma fis samawati wal ardh. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Dia pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Dia pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Fa kulluhum 'abidun lillah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Mamalikun, hamba-hamba Allah sebagai budak-budaknya. La yakhruju ahadun minhum an hadha at-tawr, yang tidak ada seorang pun yang keluar dari koridor tersebut. An hadha at-tawr, tidak ada keluar dari koridor tersebut. Ini makna al-qayyum. Jadi ketika Allah menyebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum, itu ada erat kaitannya dengan sifat qayyum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa? Karena Allah Al-Qayyum yang mengatur alam semesta sendirian. Tiada sekutu bagi Allah. Mengadakannya, setelah diadakan, menetapkannya, setelah ditetapkan, kemudian diberikan sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk bisa tetap dan langgeng. Itu tidak mungkin dilakukan untuk orang yang ngantuk, orang yang tidur. Jangankan dalam itu, kehidupan manusia saja kadang-kadang tidak bisa diisi dengan ngantuk dan tidur. Makanya ada pekerjaan-pekerjaan di dunia dengan sip-sipan agar tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, seperti misalkan pabrik-pabrik yang harus beroperasi 24 jam. Maka mau tidak mau harus diganti dengan beberapa pergantian agar tidak terjadi ngantuk tersebut. Itu antara makhluk, itu perkara makhluk. Bagaimana perkara Khaliq yang mengatur bukan hanya satu orang, bukan hanya satu makhluk, ya, tetapi seluruh alam semesta. Bukan hanya dunia, bukan hanya bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika Allah mempunyai nama Al-Qayyum yang artinya yang maha berdiri sendiri, dan berarti Allah mempunyai sifat qayyumiyah yang artinya mengurus alam semesta sendirian, maka mustahil Allah mempunyai sifat sinah wa nu'as, wa naum, tidur ataupun ngantuk. Mustahil. Kenapa? Karena tidur dan ngantuk hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lemah, yang lemas, dan yang tidak berdaya. tidak dimiliki oleh yang maha agung, punya kesombongan, yang maha perkasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Seperti misalkan firman Allah dalam surat Maryam ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku hamba. Ini di hari kiamat kelak. Mau dia kafir, mau dia mukmin, nanti di hari kiamat kelak dia tunduk patuh kepada Allah. Tapi tunduk patuhnya atas keterpaksaan pada hari kiamat itu. Ini menunjukkan semuanya adalah Allah Al-Qayyum. Allah yang maha berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya. Fahuwal malik li jami'il mamalik. Maka dialah raja, segala raja. Maka tidak pantas ada orang bergelar raja di raja. Ini enggak pantas. Kenapa? Karena itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau maharaja mungkin. Akan tetapi raja di raja, rajanya para raja, ini tidak mungkin. Kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li jami'il mamalik wa huwa alladhi lahu sifatul mulk wat tasarrufi was sultani wal kibriya. Dan dialah yang memiliki segala sifat raja, pengaturan, at-tasarruf, was-sultan, kekuasaan, wal-kibriya, dan kesombongan. Jadi karena Allah rajanya diraja, maka Allah mempunyai, pantas mempunyai sifat-sifat ini. Kekuasaan, pengaturan, kemudian raja, dan kesombongan. Wa min tamami mulki annahu la yashfa'u ahadun la yashfa'u indahu ahad illa bi'idni. Nah, dan dari kesempurnaan kerajaannya ataupun kekuasaannya, bahwasanya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah, yakni tidak ada seorang pun para pemegang syafaat adalah tidak ada seorang pun kecuali dengan izinnya. Apa maksudnya? Termasuk kesempurnaan Allah, maka tidak ada orang yang bisa meminta syafaat kepada Allah untuk diampuni, dimaafkan di sisi Allah kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa orang yang zat yang memiliki kesempurnaan, tidak bisa orang yang ingin memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa mengatakan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, kecuali dengan izin Allah. Apa maksudnya? Orang ini tidak akan bisa minta kepada Allah agar si fulan diampuni kecuali Allah mengizinkan kepada orang ini, baru dia minta. Subhanallah. Paham maksudnya? Ada Allah, ada si fulan, ada si fulan A, si fulan B. Si fulan A ini meminta kepada Allah agar B diampuni. Itu proses syafaat. Nah, si fulan A ini tidak bisa minta kepada Allah agar B diampuni kecuali dengan si fulan A diizinkan oleh Allah. Begitu. Lihat, baru setelah itu boleh minta. Izin dulu. Mau bergerak, mau macam-macam, minta apa-apa, izin dulu. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Menunjukkan kesempurnaan keagungannya. Menunjukkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Fakullul wujaha wa syufa'a abidun lahu mamalik. La yaqdimuna ala syafa'atin hatta ya'zana lahum. Setiap pemuka kaum dan para pemegang syafaat adalah hamba-hamba baginya, dan budak-budaknya, di mana mereka tidak melakukan syafaat hingga mereka diizinkan untuk itu. Makanya para ulama mengatakan syarat syafaat adalah orang yang ingin memberikan syafaat di sisi Allah untuk seseorang, dia harus diizinkan oleh Allah. Harus dapat izin. Kalau tidak, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat syafaat siapapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya yang minta syafaat itu apa? Artinya apa, Pak? Minta agar orang lain diampuni. Itu arti syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada siapa? Pada Allah agar umatnya diampuni. Itu namanya arti syafaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat tersebut, tidak bisa minta syafaat tersebut kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Paham sekarang? Ini menunjukkan kepada keutamaan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya langit, kerajaan langit dan bumi. Nah, ini makanya dilihat syafaat itu salah satu bentuk kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, qayyumiyyatih, pengurusan Allah terhadap makhluk-makhluknya sendirian. Syafaat itu, karena tidak terjadi syafaat kecuali orang yang meminta syafaat, orang yang akan memberikan syafaat di sisi Allah harus diizinkan Allah. Syarat syafaat yang kedua, yaitu yang diberikan syafaat harus diridhai Allah. Harus diridhai Allah. Jadi ada orang minta, si fulan A minta kepada Allah agar B diampuni. B enggak akan diampuni kecuali ketika si B ini diridhai Allah. Nah, begitu. Ya, makanya ketika padang mahsyar semua orang berkumpul. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi dan orang terakhir yang dimintai syafaat oleh manusia seluruhnya. Maka Rasulullah SAW langsung sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada beliau puji Allah di dunia. Berarti masih ada pujian-pujian yang lebih luar biasa nanti di akhirat. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'tah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, berikan syafaat, kamu telah diizinkan untuk meminta syafaat. Artinya, ayo kamu minta apa saja, aku akan kasih. Nah, itu namanya pemberian izin. Nah, Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam minta izin agar dimulai hisab. Maka pada waktu itu berarti Allah ridha hisab dimulai. Makanya terjadi syafaat. Jadi harus ada dua sisi. Yang memberikan, ingin memberikan syafaat harus dapat izin. Yang diberikan padanya syafaat harus diridhai. Itu dua syarat syafaat. Makanya para ulama mengatakan yang mendapatkan syafaat syarat utamanya adalah tauhid. Karena enggak ada orang yang diridhai kecuali orang yang bertauhid. Nah, begitu cara memahami tentang syafaat. Dan sekali lagi saya katakan, di balik syafaat terdapat apa? Kekuasaan Allah. Karena dua-duanya harus dengan kuasa Allah. Garis bawah itu baik-baik. Di balik syafaat terdapat kekuasaan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah. Di balik syafaat terdapat kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin beri faedah kepada Bapak sekalian. Di luar tema kita, saya ingat sesuatu. Tadi garuk kepala. Ingat, ada pertanyaan ataupun fatwa dari Syekh Ali Hasan tentang seorang penuntut ilmu memakai peci, apa hukumnya? Beliau mengatakan tidak wajib, dia sunnah. Bahkan di zaman para sahabat ada sahabat yang membuka kepalanya. Akan tetapi untuk penuntut ilmu, maka itu termasuk adab dan muru'ah. Adab dan muru'ah. Maka ini mungkin bisa kita jaga, terutama yang kita masih bisa memakainya di tempat-tempat yang memang tidak bisa kita pakai. Dan saya kira di mana-mana pun kita bisa memakai. Dan jangan malu memakai, karena itu adab dan muru'ah seorang penuntut ilmu, terutama bagi para pengajarnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Makanya di sini penulis mengatakan faqulul wujaha wasyufa'a abidun lah mamalik. Artinya seluruh yang memberikan syafaat, kemudian orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Ya, siapapun orang tersebut. Kemudian penulis mengatakan wallahu la ya'dhan li ahadin an yashfa' illa fi man irtada wa la yartada illa tauhiduhu wattiba'u rusulih. Nah, yang saya sebutkan tadi. Dan Allah tidak memberikan izin kepada seorang pun untuk mendapatkan, memberikan syafaat kecuali bagi mereka yang diridhai dan tidak diridhai, dan dia tidak meridhai kecuali mereka yang mentauhidkannya dan mengikuti rasulnya. Itu syarat mutlak untuk dapat ridha Allah. Orang yang mau memberikan syafaat di sisi Allah, si fulan A tadi, tidak bisa diizinkan oleh Allah tanpa ridha Allah. Jadi di sini malah si fulan A ini ada dua syarat. Izin dan dia diridhai. Yang ini pun dua syarat juga. Diizinkan dan diridhai. Dan penulis menekankan di sini, orang tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa diridhai oleh Allah kecuali ketika dia bertauhid. Kecuali ketika dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattasib bihadza falaysa lahu fi syafa'ati nasib. Nah, makanya kata penulis, maka barang siapa yang tidak bersifat seperti ini, yaitu tidak dapat izin dan tidak dapat ridha, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat. Makanya ada ayat-ayat yang berbunyi fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapapun tidak akan bermanfaat. Ada itu dalam ayat. Begitu juga ayat yang saya baca tadi di rakaat kedua. Wala syafa'ah, yang tidak ada syafaat. Maksudnya tidak ada syafaat bagi orang-orang yang tidak diizinkan dan tidak diridhai. Padahal ada syafaatnya bagi siapa? Yang diizinkan dan bagi yang diridhai. Kapan diizinkan dan diridhai? Kalau orang tersebut bertauhid, tidak mensyirikkan Allah. Kalau orang tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit. Penulis kemudian mengatakan faman lam yattasib bihadza falaysa lahu fi syafa'ati nasib. Tsumma akhbara an ilmihi alwasi'i almuhiti wa annahu ya'lamu ma baina aydil khalaiqi min al-umur al-mustaqbalati allati la nihayata laha. Kemudian Allah mengabarkan tentang ilmunya yang luas lagi melingkupi, dan bahwa dia mengetahui apa yang ada pada seluruh makhluk berupa perkara-perkara yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Ya, yang tidak ada akhirnya. Dan ini termasuk daripada kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Wah, Masya Allah. Kurang apa lagi itu? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, kalau seandainya terjadi, jikalau terjadi, maka Allah mengetahuinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana keadaan anak-anak musyrik, wahai Rasulullah, di hari kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui kalau mereka hidup, mereka nasibnya bagaimana, Allah tahu. Apa di sini kita bisa ambil pelajaran? Bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal tatkala kecil, dan dia meninggal dari rahim seorang ibu yang musyrikah, maka itu sesuai dengan fitrahnya nanti di hari kiamat. Kalau seandainya fitrahnya masih Islam, tidak berubah, tidak terkontaminasi dengan keyakinan bapak ibunya yang musyrik, maka berarti dia selamat. Dan Allah mengetahui itu. Tapi kalau seandainya dia tidak terkontaminasi, tercampur dengan keyakinan bapak ibunya, maka dia akan mendapatkan siksa. Kalau begitu Ustaz, anak-anak musyrik nanti akan ditanya oleh Allah. Iya, sesuai dengan fitrahnya, dihisab oleh Allah sesuai dengan fitrahnya. Ini menunjukkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat meliputi apapun. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Wa ma khalfahum min al-umuril madhiyah allati la hadda laha. Dan di belakang mereka, maksudnya perkara-perkara yang telah berlalu yang tidak ada batasnya. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyah, dan bahwasanya tidak ada yang sembunyi darinya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Al-Mu'minun ayat 9. Bayangkan, yang di dalam hati saja tahu dan yang tersembunyi saja tahu. Mata-mata yang berkhianat kadang-kadang meleleh. Ya. Ada perempuan lewat, pura-pura wajahnya ke sana tapi ke sana. Nah, itu mata-mata berkhianat. Ya. Mata-mata berkhianat. Ini Allah mengetahui bagaimana yang besar jelas. Dan itu termasuk kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dulu sampai di situ. Kalau kita memahami seperti ini, Pak, sifat-sifat Allah, maka kita akan bersandar kepada Allah. Tidak memerlukan selain Allah. Itu inti dari pelajaran asma wa sifat. Karena Allah maha sempurna, Allah maha agung, maka kenapa kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.